Adik, apa kabar? Sudah belajar kan? Nah, mari istirahat sambil mendengarkan cerita baru persembahan Sanggar Cerita. Judulnya, Onde di Negeri Kupu-Kupu. Pekerjaanku sudah beres semua. Kini tinggal menyirami bunga dan mengumpulkan biji sawo yang berserakan itu. Lumayan. Siapa tahu biji-biji itu nantinya diperlukan. Ah, jambunya berjatuhan. Jambu biji yang manis. Bijinya harus kusimpan juga. Siapa tahu kelak diperlukan. Lalala, lalala, sebel. Si Onde pagi-pagi sudah nyanyi. Mending kalau merdu. Jelek begitu seperti suara gagak. Iya, bikin kita terbangun. Onde! Tan, tolong lipatkan selimutku. Onde! Onde! Saya, Kak. Ada apa? Dasar anak tidak tahu diri. Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Huh, dasar si muka jelek. Kelakuanmu juga jelek. Sudah masak air belum? Aku mau mandi. Sudah, mau mandi sekarang? Ya, sekarang. Kalau tidak, mau kapan? Memangnya aku kayak kamu yang malas mandi. Huh, dasar muka jelek, jelek, jelek. Bopeng-bopeng, kelakuannya juga bopeng. Malas sih, muka bopeng kayak Onde. Maafkan, Sal. Sudahlah, jangan ribut. Cepat tuang kain air panas itu. Aku mau mandi. Onde? Onde, mana minumku? Onde! Sebentar. Onde, dengar gak sih? Kamu lagi tidur ya? Saya sedang menuangkan air panas. Astaga, dari tadi belum selesai juga. Habis kamu kerja sambil tidur sih. Begitu salah, begini salah. Hei, malah melamun. Mana minumku? Hah? Apa? Pecah lagi, lama-lama habis. Maaf, saya terkejut. Maaf, maaf, maaf terus. Apa-apa kamu pecahkan? Tahu diri dong, siapa kamu? Kamu cuma saudara tiriku. Ayahmu menikah dengan ibuku tidak membawa harta apa-apa. Tahu kan kamu? Semua barang yang ada di rumah ini warisan dari ibuku. Ayah saya memang melarat. Sebetulnya soal melarat tidak apa-apa. Cuma itu tuh, muka kamu yang buruk yang bikin sial itu. Hei, Onde, gara-gara mukamu yang buruk itu, semua pria yang melamar kami mundur, takut kamu, jijik kamu. Makanya kamu pergi saja dari sini, pergi. Dan bawa harta bedamu itu. Pacul kecil, ember rombeng, sapu lidi, arit, biji-bijian busuk itu. Pokoknya semua benda-bendamu yang kau gunakan untuk berkebun itu, bawa semua daripada mengotori rumah ini. Sebetulnya, saya mau saja pergi dari rumah ini. Tetapi berat. Kalau saya pergi, nanti siapa yang masak, mencuci, dan membersihkan rumah ini? Bukankah selama ini kakak-kakak tak terbiasa bekerja? Saya kasihan kalau kakak-kakak nanti terlantar. Idi, terlantar? Gak usah ya. Aku bisa masak. Aku juga pandai mencuci. Setrika. Memangnya cuma kamu yang bisa? Gak uu ya? Baiklah. Baik, saya akan segera pergi. Iya, sana, cepat pergi. Biar kami cepat dapat jodoh. Begitu kamu pergi, langsung yang melamar kami antri. Jelas dong, karena Sia telah pergi. Adik-adik, Onde telah pergi dari rumahnya untuk memenuhi permintaan kakak-kakak tirinya. Ia membawa cangkul kecil, ember, sapu lidi, arit serta perlengkapan bercocok tanam lainnya. Tak lupa Onde juga membawa berbagai biji-bijian yang selama itu dikumpulkannya. Dan perjalanan Onde makin jauh dan semakin jauh. Lelahnya bukan main. Onde pun lalu beristirahat di bawah sebuah pohon. Angin bertiup sepoi-sepoi. Tanpa disadarinya, ia jatuh tertidur. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Oh, ada anak gadis cilik tertidur di tengah hutan. Siapa dia ya? Kelihatannya letih sekali. Oh, pucat lagi. Matanya bengkak. Oh, terlalu banyak menangis. Kenapa ya? Kasihan. Biarlah ku temani. Ku hinggap di kakinya. Oh, di mana aku? Kupu-kupu. Selamat siang, sahabat. Aku Enda. Mengapa kau sampai di tengah hutan ini? Iya. Aku diusir kakak-kakak tiriku. Diusir? Apa salahmu? Karena wajahku yang buruk. Kata mereka, aku... Kau kenapa? Bikin sia. Pria-pria yang melamar kakak-kakakku, katanya mundur setelah melihat aku. Itu alasan yang dicari-cari. Kalau mereka memang mencintai kakak-kakakmu itu, apapun halangannya, akan ditanggulanginya. Entahlah, nasibku memang sial. Ayah ibumu masih ada kan? Mereka diam saja waktu kau diusir. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Makanya mereka sewenang-wenang terhadapku. Karena aku ikut mereka. Maaf ya, bukannya aku memuji diri. Padahal, aku bekerja sepanjang hari melayani mereka. Tapi mereka tetap mencari-cari kesalahanmu. Iya, aku memang manusia tersial di dunia. Hidupku dirundung malapetaka berkepanjangan. Ah, bukan hanya kau saja yang bernasib begitu. Tiap makhluk punya persoalan yang dihadapinya, Onde. Dan masing-masing merasa paling menderita. Apakah kau juga punya persoalan yang membuatmu sedih? Tentu. Maafkan aku. Kau menangis? Apakah aku menyinggung perasaanmu? Tidak. Tidak, Onde. Aku bingung dan sedih. Kenapa, sahabat? Saudara-saudaraku senegriku ditimpa kemalangan aneh. Telah berbulan-bulan semua kupu-kupu di negeriku jatuh tertidur. Mereka tidak mati, tetapi badannya makin lama makin kurus. Kurus kering. Kau selamat? Ya, karena aku selama ini mengembara mencari obat untuk mereka. Tugasku seksi kesehatan. Nah, begitu melihat saudara-saudaraku senegriku ditimpa kemalangan aneh, aku lalu mengembara mencari obatnya. Penyebab kemalangan itu? Gunung berapi di negeriku menyemburkan lahar panas. Udara menjadi terik, penuh debu, dan tanah pun tandus. Oh, bolehkah aku mengunjungi negerimu? Siapa tahu, aku bisa menolong kalian. Siapa tahu. Tapi, kau jangan terlalu mengharap. Ya, kau mau ke negeri kami, bukan? Dan mau menolong kami? Mudah-mudahan, aku bisa. Aku akan berusaha. Nah, yuk kita berangkat sekarang. Yuk, mari. Terbanglah. aku akan mengikutimu. Onde, kau lelah? Tidak, sudah dekat. Kita hampir sampai. Atau mau istirahat dulu? Tidak usah. Oh, itukah negerimu? Ya, itulah Bukit Tandus itu. Tapi dulu bukit itu indah sekali, penuh dengan aneka bunga. Tetapi sekarang semua menjadi kering dan negerimu sepi. Ya, mereka tidur panjang. Kau mau melihat saudara-saudaraku bukan? Juga ratuku. Tentu. Ke arah mana? Mari. Oh, semuanya tertidur pulas. Oh, badan saudara-saudaramu kurus kering. Itulah. Mereka tentu memerlukan madu. Tapi, tak sebatang pohon pun tumbuh di negeri ini setelah gunung berapi itu memuntahkan laharnya. Aku siap menolong kalian. Caranya? Aku akan menanam berbagai bunga di tanah yang tandus ini. Tapi bibit-bibitnya, airnya, alat-alat untuk bercocok tanamnya mana? Tenang saja, hobiku memang bercocok tanam. Lihat ini, apa yang kubawa. Oh, biji-bijian, alat-alat bercocok tanam. Oh, terima kasih, terima kasih. Tapi untuk menyiram tanaman itu, airnya kau dapatkan dari mana? Gampang, kan di seberang sana tadi ada sungai. Aku bisa mengambil air itu dengan ember ini. Berat? Tidak ada pekerjaan yang berat kalau kita mau. Apalagi ini untuk menolong yang dilanda malapetaka, untuk kepentingan nasib suatu bangsa. Sungguh mulia hatimu, Onde. Jangan memuji dulu. Aku hanya berusaha, dan mudah-mudahan berhasil. Andaikan berhasil, saudara-saudaraku, juga ratuku akan segera bangun. Mereka akan kembali hidup dengan ceria. Negeri ini pun akan permai kembali, dipenuhi bunga-bunga. Onde, hari-hari bahagia segera tiba. Lihat, bungamu telah bermekaran. Iya, lusa kita panen madu. Benar-benar menyenangkan ya. Negeriku kembali asri. Sungai-sungai yang kering mulai mengalir. Rumput pun menghijau. Dan telaga wangi yang di kaki gunung itu telah berair pula. Onde, nanti kita pesta di pinggir telaga itu. Bersama ratumu dan saudara-saudaramu? Tentu. Makanya, lusa kita panen madu. Dan malamnya, kita bagikan madu-madu itu pada ratumu dan juga saudaramu. Mereka kita suapi madu, satu persatu ya. Iya, iya. Loh, mengapa kau tampak tiba-tiba murung? Aku terlalu menyusahkanmu. Kau terlalu capek menanam bunga. Masih harus memanennya dan kemudian menyuapi madu mereka. Kau, maafkan aku ya. Tidak apa-apa. Aku justru merasa tidak capek. Aku senang karena bisa menolong mereka yang dilanda malapetaka. Endah, yuk kita petik dulu bunga-bunga yang telah mekar itu. Lalu kita peras madunya. Yuk. Adik-adik, dua hari kemudian, Onde dan Endah memanen bunga. Kemudian, bunga-bunga itu diperas madunya dan disuapkan pada tiap-tiap kupu-kupu yang tidur panjang. Begitulah, Onde dan Endah setiap hari melakukan pekerjaan itu. Dan kupu-kupu yang kurus kering itu berangsur-angsur sehat. Tubuhnya mulai berisi dan akhirnya kembali sehat ceria. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Onde, ratuku sudah sehat. besok akan menjumpaimu. Oh ya? Terima kasih atas kesediaan ratumu itu. Lalu, bagaimana... Maksudku, dengan nama apa aku harus memanggil ratumu yang jelita itu? Panggil saja Putri Asri. Nama lengkapnya Warni Asri. Dayangnya yang bernama Lembayung, biasa dipanggil Ayung. Baiklah. Besok Putri Asri mau mengundangku ke istananya? Bukan di istana, tetapi di Taman Telaga Wangi. Taman Asri dan taman itu ada di tengah Telaga Wangi. Apa? Kok seperti merahasiakan sesuatu? Ada apa? Berbahayakah? Tidak, justru... Loh, malah tersenyum-senyum. Ada apa di Telaga Wangi itu? Lihat besok sajalah. Pokoknya, Putri Asri akan membuat kejutan untukmu sebagai ucapan terima kasihnya. Oh ya? Tapi, besok seolah-olah kamu belum tahu ya. Soalnya masih dirahasiakan dan aku dilarang membocorkannya. Janji ya, janji. Jangan bilang pada siapapun kalau aku sudah cerita tentang ini kepadamu. Beres. Benar, tamannya indah sekali. Seperti di surga ya. Jelas dong, negeri kami memang elok. Gak nyombong loh. Nah, kau duduk di sini ya. Aku di kursi sana. Loh, aku duduk di dekat ratumu? Enggak. Onde, itu memang tempat yang telah kami sediakan untukmu. Ayo, silakan duduk. Itu ratuku sudah tiba. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ratu. Apa kabar, Onde? Mari silakan duduk. Terima kasih, Ratu. Perhatian, perhatian. Pesta segera dimulai. Dalam kesempatan pesta ini, Putri Asri akan mengucapkan terima kasih kepada Onde yang telah banyak jasanya terhadap negeri ini. Ratu, kami persilahkan. Saudara-saudaraku yang tercinta, pesta ini kita selenggarakan untuk merayakan hari kemerdekaan kita yang telah bebas dari malapetaka. Kalian semua tahu, kita selamat berkat pertolongan Onde. Maka sudah selayaknya bila kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan penghargaan untuknya seadil-adilnya. Untuk itu, Onde saya persilahkan menyebut hadiah apa yang diinginkannya. Onde, kau minta hadiah apa? Uang emas. Pangkat? Sebut saja, Onde. Kami akan mengabulkannya. Maaf, saya tidak minta hadiah apa-apa. Saya hanya mohon doa restu saja. Saya mau pulang ke negeri saya. Pulang? Ya, saya rindu saudara-saudara saya itu, Sang Ratu. Saudara-saudara tirimu? Kau rindu pada saudara-saudara tirimu? Oh, aneh. Onde, Endah telah menceritakan semua kekejaman saudara-saudara tirimu itu. Lebih baik jangan pulang, Onde, daripada dikejami lagi. Kau nanti akan diusirnya lagi. Ya, bisa jadi mereka mengusirku lagi. Tetapi, sebetulnya mereka membutuhkanku. Selama ini, hidup mereka tergantung padaku. Mereka tidak bisa masak, tidak bisa mencuci, karena sudah biasa, akulah yang mengerjakannya. Jadi, kalau tidak ada aku, kasihan mereka. Rumah juga pasti kotor. Tidak ada yang membersihkan. Sungguh mulia sekali hatinya. Ayung? Iya? Benar-benar mulia hati Onde ya? Onde, sungguh mulia hatimu. Meskipun kau telah disia-siakan mereka, tapi kesetiaanmu pada mereka tidak luntur. Saya menyayangi mereka dengan tulus, Ratu. Hatimu selain mulia, juga luhur budimu. Sudah sewajarnya bila wajahmu pun jelita. Marilah, kau basuh mukamu di telaga wangi yang mengitari taman ini. Mari, Onde. Ayung, ya. Ambilkan cermin. Baik. Onde, lihatlah wajahmu di cermin ini. Itulah dirimu yang sebenarnya. Cantik hatimu, jelita wajahmu, dan manis budimu. Telaga wangi ini tidak pernah berdusta, Onde. Bagaimanapun buruknya wajah seseorang. Rati, ini gaun sutra untukmu. Kenakan sekarang juga. Dan ini perhiasannya, Onde. Dan ini kotak kencana dariku. Sebagai kenang-kenangan, Onde. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, Onde, sebelum kita berpisah, mari kita bernyanyi bersama. Kita sambut hari bahagia ini dengan puji dan syukur pada Tuhan. Ayung, mainkan musik. Kami hidup Adik-adik, hari-hari selanjutnya kawanan kupu-kupu itu hidup tentram dan damai. Dan bagaimana, Onde? Marilah kita ikuti. Saya disuruh kerja terus. Kak Mira enak-enak tidur. Tanganmu sampai lecet-lecet. Kak Mira, bantu dong. Masa aku terus-menerus kerja sendirian? Kakak enak-enak tidur. Heh, Intan, kamu ribut saja. Cuma bekerja begitu saja ribut. Sini, sini, sini, saya kerjakan. Dasar anak malas. Aduh, jangan nyubit dong. Aku kan capek, Kak. Nangislah sepuasmu. Rumah begini kotor, idih. Andai kan Onde ada. Onde, Onde lagi. Sebut saja nama Onde terus. Sana kamu ikut Onde. Kak, ada kereta berhenti di depan rumah kita. Lihat. Siang, Kak Intan. Saya Onde. Benarkah kamu Onde? Mengapa kamu cantik sekarang? Ceritanya panjang, Kak. Lalu, apa maksudmu kau? Saya ingin mengabdi kakak seperti dulu. Loh, kakak kok kurus-kurus? Dan tempat rumah ini kotor? Iya, Onde. Kau mau bersama kami lagi? Masih mau kok bersama kami? Iya. Saya kembali untuk mengabdi kakak-kakak. Boleh? Saya menyayangi kalian berdua. Tentu, Onde. Sungguh mulia hatimu. Terima kasih. Tetapi Intan, Onde nanti menyayangi kita. Pemuda yang datang kemari pasti memilih Onde. Dan kita akan tersingkir. Jangan khawatir, Kak. Saya tidak punya maksud menyayangi kakak, apalagi menyingkirkan. Oh, Onde, sungguh mulia hatimu. Maafkan kesalahanku di masa lalu, Yadi. Onde, aku juga minta maaf. Aku menyesali perbuatanku. Mari, mari kita makan untuk menyambut hari yang bahagia ini. Ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang kucintai. Terima kasih, Tuhan. Onde, setelah makan, kau cerita ya tentang perjalananmu yang akhirnya membuatmu cantik jelita. Tentu, saya akan bercerita. Intan dan Mira akhirnya menyadari segala kesalahannya. Mereka sangat menyesal atas sikap lalunya terhadap adiknya Onde. Onde ternyata anak yang begitu luhur budinya. Dia cantik sampai ke lubuk hatinya. Nah adik-adik, sampai jumpa pada Sanggar Cerita mendatang.